Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anzal al-Quran hudal linnas wabayyinatin minal huda wal furqan. Nusalli wa nusallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnatihi la yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Baiklah, kita dapat bertemu lagi di acara penyejuk iman yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia yang berada di Medan. Iya, sebelumnya kita dapat mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1428 Hijriah. Iya. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Alhamdulillah kita sudah berada di hari yang penuh bahagia itu, dan alangkah baiknya juga kita akan teruskan demi untuk mempertahankan amal ibadah kita sebulan yang setelah kita lalui ini. Dalam hal ini kita akan membawakan ayat 149 dari surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Im tubdu khayran aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Artinya, jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Dari ayat sebelumnya ada hubungannya dan disimpulkan bahwa Allah melarang kita untuk mengucapkan perkataan yang buruk kecuali di saat dizalimi. Sesuai dengan firman Allah sebelumnya, illa man zulima, kecuali bagi orang-orang yang dizalimi. Dan hal ini memang adalah sangat keras larangan yang Allah tegur kita, dan Allah tegaskan melalui firman-Nya bahwasanya kita tidak boleh mengucapkan perkataan yang buruk kecuali dalam keadaan saat dizalimi. Artinya itu adalah timbul dari emosi kita sendiri yang mana kita tidak mampu untuk menahankan hal tersebut. Jadi ini Ustaz Arifin, bahwasanya dalam ayat ini Allah berfirman untuk menekankan kita bahwasanya kita ini harus kita apa kan, kebaikan ini harus kita betul-betul kita budayakan. Iya, benar gitu. Sekali Ustaz Fajrul. Rencana Ustaz Fajrul lebaran ini mau kemana nih Ustaz Fajrul? Rencana lebaran pulang kampung ini Ustaz Arifin. Pulang kampung. Tapi pulang kampungnya dekat-dekatnya di sini. Iya. Masih ada orang tua, tentu saja mungkin yang pertama kali kita kunjungi adalah orang tua gitu. Ustaz Kak Fajrul. Bagaimana menziarahi orang yang sudah meninggal? Apakah ini disunatkan dalam Al-Qur'an? Yeah. Dalam rangka lebaran ini Ustaz Fajrul. Karena banyak juga orang yang beberapa hari yang lalu kita menemukan orang ziarah kubur. Iya. Nah, itu bagaimana Ustaz Fajrul melihat ini? Memang kalau kita kaitkan dengan ayat Quran ini, yang namanya kebaikan kita harus junjung tinggi. Iya. Artinya sebetulnya kita kan berdoa, begitu iya. Kan? Apalagi kalau seandainya orang tua kita, salah satu dari orang tua kita itu sudah tiada di dunia ini. Ya, jadi ziarah kubur itu gunanya mendoakan orang tua. Iya, mendoakan. Bukan mengunjungi orang tua, bukan? Bukan mengunjungi orang tua, mendoakan yang sudah meninggal. Iya. Jadi begitu. Didoakan. Iya. Kan bisa di rumah Ustaz Fajrul, enggak harus di kuburan. Bisa di rumah memang. Ha. Cuman cara orang kan berbeda-beda. Ada yang menginginkan melihat langsung bagaimana keadaan kubur tersebut sambil merapikan dan bagi membersihkan ada kalau ada rumput-rumput yang ada di sana. Namanya juga kita hidup bermasyarakat ini perlu juga kebersihan. Tidak saja hati kita harus bersih, tapi lingkungan kita juga, bahkan alam kubur. Bagaimana pendapat Ustaz Arifin? Iya, ada juga yang terbalik Ustaz Fajrul. Iya. Dia minta doa dari kuburan tadi. Gimana Ustaz Fajrul melihat? Kalau meminta doa, itu sebenarnya kepada Allah. Iya. Kan gitu. Allah sudah tegas sekali mengatakan dalam firman-firman-Nya. Artinya banyak sekali wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Apa ya, bilang di bulan Ramadan ayat-ayat wa iza sa'alaka ibadi anni itu sering kita bacakan di bulan suci Ramadan yang baru saja kita lewati, ya, jadi kalau mau berdoa meminta langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung kepada Allah, jangan kepada benda, jangan ke kuburan, jangan gitu ke kuburan. Jadi kalau curhat bagaimana di kuburan, Pak kami sudah kawin ini Pak, anak kami sekarang ini, gimana menurut Ustaz Fajrul? Ya, apa kira-kira tujuannya untuk mengatakan seperti itu kan? Curhat gitu aja mungkin. Curhat iya, atau menenangkan hati ya, iya, boleh-boleh saja lah. Sebetulnya menenangkan hati kan zikrullah kan begitu. Iya. Tapi kadang-kadang manusia ini kadang-kadang tak lepas dari perasaannya. Iya. Tapi selama itu tidak menduakan Tuhan, ya masih dalam koridor, bolehlah. Kira-kira begitu. Gimana menurut Pak Ustaz? Jadi kesimpulannya saya dapat dari Ustaz Fajrul, iya, bahwa ziarah kubur itu boleh. Boleh. Dan datang ke ziarah kubur untuk mendoakan. Untuk mendoakan. Bukan untuk mengambil berkah. Bukan untuk mengambil berkah. Iya. Iya. Jadi itulah mungkin yang dapat kita simpulkan di hari-hari yang lalu kita menemukan, karena banyak pertanyaan dari jemaah yang sering kita gitu, temukan itu. Iya. Soalnya begini kajiannya Ustaz, sebulan kita sudah puasa penuh untuk memurnikan tauhid kita ini kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kita, mengikhlaskan diri kita untuk kita laksanakan seluruh perintahnya, bukan saja bulan Ramadan kita berpuasa, tapi sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat duha, dan infak sedekah itu kan semuanya itu adalah untuk betul-betul memurnikan. Jangan sampai itu tidak berkesan sama sekali ketika kita datang untuk ziarah kubur. Bagaimana Ustaz Arifin? Saya melihat ada satu hal yang menarik, bahwa ketika kita orang tua kita sudah mendahului kita, atau keluarga kita, atau anak kita mendahului kita, maka sebenarnya satu hal yang perlu untuk kita renungi, kata Nabi Muhammad, ketika ada yang meninggal mendahului kita, maka jalinlah silaturahmi kepada saudara dekat dia atau teman dekat dia. Itulah wujud sebenarnya silaturahim di samping ziarah kubur tadi. Mungkin orang tua kita sudah mendahului, ada kawan akrab orang tua kita, kita datangi. Betul. Terkenang sang kawan ini atas kedatangan kita, anaknya yang menjalin hubungan orang tuanya. Orang tua kita bahagia melihat anaknya masih menjalin teman setia ayahnya. Ini merupakan satu kiat, tidak saja yang meninggal. Maka satu hal yang menarik, bahwa Al-Quran itu bukanlah kitab untuk orang mati. Kita baru pegang Yasin ketika ada yang meninggal. Kita baru cetak Quran banyak, Yasin banyak ketika ada keluarga kita yang meninggal. Selama hidup kita tidak pernah baca Quran, tidak usah Fajrul. Al-Quran itu adalah kitab untuk orang hidup. Iya, litahku ma bainan nas. Petunjuk untuk yang hidup, bukan untuk yang mati. Untuk mengatur seluruh kehidupan orang manusia. Yang mati itu buatlah amalnya, amal anak solehnya masih diterima. Jadi sebenarnya kita lebih butuh untuk baca Quran saat kita masih hidup. Iya, betul itu. Nah, jadi diantaranya menjalin silaturahim ini tidak saja ke kuburan, habis itu ke kebun binatang. Dan perlu diketahui juga, wadah silaturahmi ini sangat luas, Ustaz. Iya, benar sekali. Bahkan istilahnya semua syariat yang Allah perintahkan, taklifkan kepada kita melalui ajaran Rasulullah itu adalah wadah silaturahmi semuanya. Benar sekali. Tidak ada yang tidak wadah silaturahmi. Jadi jangan kita mengatakan silaturahmi itu hanya pada hari raya kunjung-mengunjung. Bukan paling begitu. Tidak. Hari raya harus datang. Hari raya pun harus datang. Iya. Jangan pula hari raya ini jalannya ke kebun binatang, habis itu menemui saudara dia di kebun binatang, itu kan enggak afdal itu kan. Kan? Habis itu ke mal-mal gitu kan. Habis itu tamasya ke pantai. Silaturahimnya hilang. Saudaranya seperti tidak ada. Itu salah. Maka seperti kata Ustaz Fajrul, menziarahi orang tua yang masih hidup, mengunjungi kampung halaman, itu adalah suatu intubdu khairon. Intuk dukhairan, dia sekarang betul-betul. Menariknya Pak Ustaz Fajrul, bagaimana kalau dia minta maaf? Apakah ketika dia bersilaturahmi harus mengucapkan maaf, atau sekedar silaturahmi berarti maaf itu sudah nampak? Kalau orang sudah bersilaturahmi sudah ada tekad baiknya. Sudah ada tekad baik. Mau aja dia mengunjungi. Mau yang mau sudah tekad baiknya begitu. Ada orang begini Ustaz, kejadian begini. Sebelumnya memang sudah putus hubungan, begitu kan? Orang yang didatangi memang sebelum itu sangat marah sekali. Tapi begitu hari raya didatangi, begitu sejuk hatinya dan langsung memaafkan apa yang Iya, berangkulan. Nah, berangkulan begitu. Ada cucuran air mata yang cucuran tidak bisa diucapkan dengan betul, kata-kata. Sah, betul. Itu merupakan afun. Afun. Iya. Qadir. Wa ta'fu an su'in. Iya. Berarti kita sudah memaafkan dan sudah minta maaf. Iya. Karena apa permasalahannya? Lihatlah Allah. Allah saja Maha Pemaaf. Allah yang Maha Kuasa itu. Iya. Kalau mungkin digambarkan, disentil aja kita kayak semut nyentil, kita nyentil semut, selesailah permasalahan kita. Tapi Allah tidak demikian. Fa innallaha kana afuwan qadira. Maka sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Mungkin Syekh Fajr bisa menjelaskan. Iya. Di sini pertama Allah memberikan namanya afuwan. Iya. Artinya pemberi maaf. Iya. Yang kedua qadiran Maha Kuasa. Kira-kira apa rahasia antara kedua ini dapat menyatu dan sinkron dengan apa yang dikatakan Allah tadi, aku Maha Pemberi Maaf, kata Allah, aku juga Maha Kuasa. Artinya bukannya Allah itu ketika Allah memaafkan seseorang tidak mampu, bahkan mampu untuk membalas. Artinya malah, hati-hati kita. Malah terbalik. Orang yang memaafkan itu karena kuasa. Iya. Kalau enggak kuasa enggak mungkin dia enggak memaafkan mungkin orang. Memaafkan orang. Karena masalahnya apa kok mau memaafkan aku? Kuasa pun kok enggak punya gitu ya kan. Jadi memberi maaf itu biasanya Maha Kuasa. Iya. Ketika kita bisa membalas dan kemudian kita memaafkan, iya, berarti memang itu pemaafan yang benar. Iya. Tapi ketika kita ketika kita kuasa kita membalas, berarti kita orang yang lemah. Iya. Nah, itu dia. Di menariknya ada kata-kata kana. Iya, kana begini, Ustaz. Seperti yang dikatakan tadi, kana afuwan kadira. Iya. Artinya dulu, apakah sekarang minta maaf atau enggak tuh? Kana itu kan dulu. Menurut kaidah bahasa Arab dasarnya kalau kita pelajari artinya kana itu menunjukkan masa lalu. Benar. Tapi di sini saat tidak berlaku seperti itu, artinya berseberangan dari kaidah yang kita pelajari itu. Artinya di sini ada rahasianya. Begitu. Rahasia dari Allah berfirman memakai kata kana itu artinya semua yang kita pelajari tentang kaidah itu tidak berlaku. Artinya apa? Dulu, sekarang, sampai detik ini, saat ini, mau kapanpun masa datang, Allah itu Maha Kuasa. Iya, jadi sebenarnya kata-kata kana ini artinya sebelum manusia diciptakan, Allah itu sudah pemaaf. Yeah. Sebelum kita melakukan kesalahan, Allah itu sudah memaafkan. Sudah sama, menamakan dirinya pemaaf. Sama seperti orang tua, yeah, begitu dia melahirkan anaknya, yeah, dia sudah menyayanginya. Yeah. Walaupun orang anak itu terlalu bejat, yeah, kalau mungkin pertemanan udah putus, tapi sebagai seorang ibu, tidak ada istilah tidak bisa memaafkan anaknya. Yeah. Jadi kita datanglah kepada orang tua kita, seperti Ustaz Fajr mungkin sebentar lagi akan pergi ke kampungnya. Yeah. Ya kita berangkat sama-sama nanti. Kita memaafkanlah anak kita kalau ada, dan kita sebagai anak tidak pula malu-malu untuk minta maaf kepada orang tua walaupun kita sudah punya anak gitu ya kan. Betul, itu, tidak masalah. Kita sujud di hadapan dia karena mungkin inilah setahun sekali sebetulnya. Kalau bisa pun tidak harus setahun sekali, Ustaz Fajrul ya. Iya. Sebetulnya Ustaz, kata-kata maaf itu adalah inti sebetulnya dari amalan puasa selama ini yang kita jalani, Ustaz. Benar sekali. Artinya begini, Ustaz. Ketika kita mampu berbuat baik kepada orang tua itu artinya bukan untuk diri kita saja, tapi untuk keluarga besar kita, untuk menjaga nama baik tersebut. Iya. Jadi kalau kita itu baik, orang tua pun akan senang. Benar. Gitu. Murah rezeki, murah urusan. Anak menjadi soleh semua. Soleh semua. Maka menarik di sini ada kiat-kiat menjambut bulan suci di dalam Lebaran ini. Iya. Pertama, tunjukkanlah kebaikan itu. Intub du khairon. Iya. Yang kedua, kalaupun kita harus menyembunyikan kebaikan, karena tidak selamanya kebaikan itu harus ditampakkan. Iya. Berbuat baik secara nyata ataupun tidak nyata, tetap niatnya lillahi ta'ala, Ustaz Fajrul. Lillahi ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, wa ta'fu ansu. Maafkanlah semua kesalahan. Walaupun kata orang, "Oh, kawan ini enggak pernah berbuat baik ini." Yeah. Nah, udahlah. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Tidak usah pamer, Ustaz Fajrul. Iya. Yeah. Nah, dan Lebaran ini bukan masanya untuk pamer, kan begitu. Bukan dengan mobil pulang kampung itu orang tua terus senang. Tong rupanya kalau uangnya korupsi kadang-kadang orang tua sedih juga, Ustaz Fajrul. Betul tuh. Bagus Ustaz Fajrul kita naik kereta, uang halal gitu ya kan. Yeah. Naik pun tidak punya beban gitu kan. Orang tua pun menyambut. Nah, itu disebut ta'fu ansu. Kalau misalnya ada rezeki tidak apa-apa juga naik mobil, tidak kan begitu. Mobil. Karena apa? Karena ketika kita memaafkan orang yang salah paham dengan kita, sebenarnya kita ikut bagian dari apa yang dibuat Allah Subhanahu wa taala yang juga Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Masyaallah, masyaallah. Memang bagus sekali ayat ini. Dengan Allah mengingatkan kita bahwasanya Allah sudah menamakan diri sebelum diciptakan alam ini, dunia ini, karena afuan. Iya. Yeah. Dan bukan itu saja. Ketika kita ingin melaksanakan seperti yang Allah lakukan itu, maka kita harus berhati-hati. Artinya Allah itu Maha Kuasa, berkehendak kapan saja, gitu. Artinya jangan main ini masalah ini, kira-kira begitu. Kalau memang ingin melaksanakan, melaksanakan dengan benar, gitu. Jangan berkata di depannya maaf, tapi di hatinya tidak mau dia memaafkannya. Rugi sekali. Bulan puasa yang sudah dilakukannya 10-30 hari, ditambah di hadapannya dia sudah ada orang yang mau meminta maaf dan dia tidak memaafkan, sia-sialah amalnya. Karena apa? Karena Allah yang Maha Kuasa aja Maha Pemaaf. Masa betul, kita yang kerdil hina dina ini sudah bertakbir di pagi hari, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, masih ada kibria, masih ada takabur di hati kita. Rugi sekali lebarannya. Mana puasa kita yang sebelumnya? Mana puasa, mana lebarannya? Untuk kita mendidik, harus melebarkan hati. Gitu kan? Melebarkan hati, menenang, membersihkan jiwa kita. Dengan sedekah, infak, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita ini sangat berkesan dan sangat mempengaruhi jiwa kita selama kita melaksanakan bulan puasa. Dan lakukanlah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini agar kita saling memaafkan satu sama lainnya. Karena itulah inti dari silaturahmi kita. Dan kami dari tim Safir Al-Azhar mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Fazrul Haq dan bersama saya Ustadz Zainal Arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.